إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة رحماني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan kita hidup di muka bumi ini, maka ketetapan dari Allah azza wa jal bahwa kehidupan kita di dunia tidaklah kita jalani dengan sendiri, tidaklah kita jalani dengan seorang diri, akan tetapi pasti kehidupan kita di dunia akan bersama dengan pihak-pihak lain. Adanya orang-orang yang bersama kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Yang keberadaan orang-orang yang di sekitar kita, di sekeliling kita yang sama-sama menjalani kehidupan di dunia, keberadaan mereka adalah berbeda-beda. Kondisi mereka itu berbeda-beda. Tidak satu keadaan, tidak satu kondisi, tidak satu akhlak, tidak satu perilaku. Tetapi kondisi mereka, dikarenakan jumlah yang banyak, kondisi mereka majemuk, beragam dan berbeda-beda, sifat karakter, perilaku dan akhlaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia, yang pasti di sana ada yang namanya pergaulan, bermasyarakat, interaksi sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan di dunia, Allah telah menetapkan, Allah telah membuat sebuah aturan, membuat sebuah rambu-rambu, agar supaya kita seorang muslim, seorang mukmin tidak terbawa dengan arus-arus masyarakat atau jenis manusia yang keadaan mereka tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga kita sebagai seorang muslim dan mukmin benar-benar ketika bergaul dengan masyarakat, ketika kita berteman dengan seseorang, kita mengikuti bimbingan Allah Kita mengikuti sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Azza wa Jal berfirman, wasbir nafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilghadati wal asyiyi yuriduna wajah wala tadu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man akhfalna an dhikrina wattabahawah wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang mereka selalu berdoa kepada Allah, selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, baik di pagi hari maupun di petang hari, hari demi harinya, waktu demi waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk ketaatan kepada Allah. Dan mereka melakukan hal tersebut adalah menginginkan wajah Allah. Orang-orang yang di dalam ibadahnya, di dalam ketaatannya benar-benar ikhlas karena Allah. Bukan mencari pujian orang, bukan mencari sanjungan orang, bukan mencari pula harta benda dunia, tetapi dia melakukan hal tersebut ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, ini sifat orang yang harus kita itu jadikan teman. Ini sifat masyarakat yang hidup di lingkungan kita yang hendaknya kita cari. Mereka masyarakat yang berperilaku, berperangai, berakhlak mulia, terpuji. Dia akan mengarahkan kita, mengajak kita kepada ketaatan Allah, kepada kebaikan. Maka Allah SWT mengatakan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka. Jangan sampai kemudian hati-hati kita itu lebih senang dan condong kepada selain mereka. Apakah mereka karena kekayaannya, atau karena mereka itu telah memberikan kebaikan-kebaikan, jasa-jasa kepada kita, sehingga kita berpaling dari orang-orang yang menjalankan ketaatan tersebut, lebih mengikuti orang-orang lain yang lebih menyukai kemaksiatan dan dosa. Turidu zinatal hayati dunya, karena engkau mengharapkan, menginginkan perhiasan dunia, apa yang ada di dalam kehidupan dunia. Wala tuti man akhfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan engkau mentaati, jangan engkau mengikuti, jangan engkau ada rasa cinta dan cenderung kepada orang-orang yang telah kami lalikan hatinya untuk mengingat kami. Jangan sampai kita menjadikan masyarakat, menjadikan seseorang sebagai teman, ketika mereka adalah orang-orang yang senang kepada kejelekan, senang kepada kemaksiatan, mengajak kepada perbuatan jelek dan buruk. Jangan engkau mentaati orang-orang yang mereka itu telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, jauh dari beribadah kepada Allah, malas-malasan untuk beribadah kepada Allah. Jangan engkau mengikuti mereka. Jangan engkau ada rasa cinta kepada mereka. Kecenderungan kepada mereka. Dalam keadaan wattaba'a hawa. Orang tersebut mengikuti hawa nafsunya. Kecenderungannya adalah untuk mengikuti hawa nafsu. Mengikuti kejelekan. Mengikuti perbuatan buruk. Kalau mengajak, mengajak kepada kemaksiatan. Kalau menunjukkan, menunjukkan kepada kejelekan. Jangan sekali-kali engkau berteman. Jangan sekali-kali engkau mendekati. Dan ada kecenderungan dengan orang-orang yang seperti itu sifatnya. Perangainya. Wa kana amruhu furuta. Sedangkan urusan mereka itu, perkara mereka itu adalah melampaui batas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka masing-masing kita dituntut dengan ayat Allah ini, ma'asyiral muslimin. Dengan rambu-rambu Allah tersebut, tidak semua manusia yang di sekeliling kita, yang kita hidup bersama mereka, tidak semuanya mereka bagus. Perangainya dan akhlaknya. Tidak semua perbuatannya mereka lakukan perbuatan yang baik dan terpuji. Sehingga kita harus benar-benar selektif. Memilah dan memilih. Siapakah orang-orang yang di sekitar kita yang untuk kita jadikan teman. Untuk kita ajak sebagai teman gaul kita. Teman untuk kita itu melakukan aktivitas muamalah sehingga kita itu akan merasakan ketentraman hidup, kita akan merasakan kebahagiaan hidup, kita tidak akan mendapatkan kejelekan dari orang tersebut dan kita pun tidak akan menunjukkan kejelekan terhadap orang tersebut karena masing-masingnya mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketetapan Allah tersebut, rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala tersebut pun telah datang dari Nabi kita alaihi salatu wasalam sebagai bimbingan kepada kita umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ma'a ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu terpengaruh, terkait erat, ada pengaruh besar terhadap agama temannya, maka hendaknya di antara kalian, masing-masing kalian lihatlah siapa orang yang ditemaninya, yang dijadikan teman gaulnya, yang dijadikan sahabat. Dikarenakan pengaruh yang besar pada seseorang terkait agamanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selektiflah kita. Di dalam kita itu bergaul. Di dalam kita itu bersahabat. Di dalam kita itu bermasyarakat. Pilih-pilih. Masing-masing kita. Apakah yang kita jadikan teman itu adalah teman yang baik. Yang selalu melakukan ketaatan dan mengajak kepada ketaatan tersebut. Atau sebaliknya. Ternyata yang kita jadikan teman. Yang kita bergabung kepadanya, yang kita memiliki rasa cinta dan kecenderungan kepadanya, kecondongan hati kepadanya, ternyata orang yang senang melakukan maksiat dan dosa, bahkan selalu mengarahkan, selalu mengajak kepada kejelekan dan dosa tersebut. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan ketika kita menjalani kehidupan di dunia, ketika kita salah memilih seseorang, yang kita jadikan teman dan sahabat, ternyata orang-orang yang jelek, ahli maasi, orang yang suka bermaksiat, senang dengan kemaksiatan, bahkan pecandu kemaksiatan. Ingat, akibatnya tidak cuma di dunia. Pengaruh dampak negatifnya tidak cuma di dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan digabungkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita ketika di dunia, kecintaannya, kecondongan hatinya kepada orang yang suka maksiat, orang yang suka melakukan perbuatan dosa, naudzubillah, di akhirat kelak akan digabungkan dengan orang-orang yang suka maksiat dan suka berbuat dosa. Apalagi kalau kecondongan hati kita, kecintaan dalam hati kita tertanam, mencintai, menyenangi, memfigurkan orang-orang kafir, orang-orang fusak, maka ingat, kita pun kelak di yaumil kiamah, kata Rasul, akan digabungkan bersama orang-orang tersebut, sifatnya, perangainya, sehingga takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang akan menimbulkan kejelekan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan apa yang telah kita sebutkan dari ayat Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dicamkan dalam benak-benak kita bahwa itulah peraturan, rambu-rambu dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam di dalam pergaulan kita di dunia, di dalam kita menjalani kemasyarakatan di dunia, bahwa pola hidup kita di dunia tidak terlepas dari warna-warni beragamnya kondisi masyarakat, kondisi manusia yang hidup mengelilingi kita, yang hidup di sekitar kita, sehingga kita harus pandai-pandai menjaga diri kita di dalam pergaulan, di dalam bermuamalah. Siapakah yang akan kita jadikan teman dan sahabat tersebut? Kita harus selektif memilih dan memilah mana yang hendaknya kita jadikan teman dan kita jadikan sahabat, agar supaya hal tersebut benar-benar akan menjadikan hidup kita tentram dan bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, ketika teman dan sahabat kita yang kita ambil, yang kita cari, yang kita ikat diri kita dengan pergaulan bersama mereka adalah yang sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ulama kita, mereka pun telah mengarahkan kepada kita, menasihatkan kepada kita, membimbing kepada kita, agar kita benar-benar di dalam hal ini pandai-pandai untuk kita itu mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam di dalam pergaulan, di dalam persahabatan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menasihatkan kepada kita di dalam persahabatan, di dalam pergaulan. Kata beliau rahimahullah, "Idza ra'aita ashabaka yadullunaka alal khair wa yu'inunaka alaih wa idza nasita dzakaruka wa idza jahilta allamuka fastamsik bihajzihim wa addu alaihim bil nawajib. Kata saya Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila engkau melihat teman-temanmu, kalau engkau mendapati orang yang kamu jadikan teman, apabila manusia masyarakat yang engkau bergaul bersama mereka, mereka memiliki kriteria yang sebagaimana beliau sebutkan, ya dulunaka alal khair, mereka orangnya memiliki sifat perangai, suka menunjukkan kamu kepada kebaikan. Dia selalu mengarahkan kamu untuk dalam ketaatan, untuk dalam perkara khair, kebajikan, perkara yang terpuji. Wa yu'inunaka alaih, dan dia akan membantu kamu, bekerja sama dengan kamu supaya kamu tetap di atas kebaikan. Orangnya tidak egois, orangnya tidak mau mengurusin diri sendiri, tapi dia adanya ta'awun, kepedulian membantu saudaranya, membantu dirimu ketika engkau berteman dengannya, membantu kamu agar supaya kamu tetap di atas kebaikan. Ketika kamu malas ibadah, dia akan menyuruh kamu semangat dalam ibadah. Ketika kamu malas menuntut ilmu, thalabul ilmi, dia pun akan menyemangati kamu, memotivasi kamu agar kamu semangat menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kriteria yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yu'inunaka alaih, dia akan membantu kamu dalam kebaikan tersebut. Wa idza nasita dzakaruka, kalau engkau lupa, kamu keliru, kamu salah, kamu zillah, tergelincir, maka dzakaruk, dia pun tidak akan merasa berat. Dia dengan lapang dada, dengan sukarela akan mengingatkan kamu, menegur kamu, sehingga engkau tidak berlarut-larut di atas kesalahan dan dosa. Dia peduli untuk menyelamatkan saudaranya, temannya dari kehancuran maksiat dan dosa. Dzakaruk, tidak kemudian diabaikan, tidak kemudian dibiarkan dijor-kelawar ketika melihat saudaranya, temannya itu terjatuh ke dalam kesalahan atau dosa. Dia akan mengingatkan kamu, menegurnya, adanya kepedulian menyelamatkan saudaranya dari bahaya maksiat dan dosa. Wa idza jahil ta'allamu, kalau engkau dalam kondisi jahil, belum tahu ilmunya, maka dia dengan yaitu hati yang lapang, dia akan mengajari kamu, membimbing kamu, mengasih tahu kamu tentang kebaikan-kebaikan, tentang perkara ad-din, agama Allah Azza wa Jal. Ketika kita tidak mengetahui tentang perkara ilmiah, syariah, maka ketika teman kita itu mengetahui ilmunya, akan mengasih tahu kepada kita, sehingga kita terbimbing selalu, sehingga kita akan terus berjalan di atas siratal mustaqim, karena diingatkan, dikasih tahu tentang ilmunya, dibimbing, diarahkan oleh teman kita tersebut. Fastamsik bihajzihim, kata beliau rahimahullah, kalau engkau mendapatin orang yang seperti itu, kriterianya, perilakunya, sifatnya, kamu tahanlah, kamu tahan diri kamu untuk bergabung bersama dia, untuk kamu tetap bergaul dengan dia, bersahabat dengan dia. Wa adza alaihim binawajid, bahkan gigitlah dengan gigi geraham tersebut persahabatan kamu dengan mereka, orang-orang yang memiliki kriteria tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan masing-masing kita bisa membawa diri di dalam pergaulan, di dalam persahabatan, siapa yang berhak atau pantas untuk kita jadikan teman dan sahabat, yang itu akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan keberuntungan, baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak, atau justru sebaliknya, naudzubillah, jangan sampai ternyata teman gaul kita, sahabat kita, yang jadikan sebagai pendamping kita dalam menjalani, mengarungi kehidupan di dunia ini, ternyata orang yang suka maksiat, orang yang jauh dari jalan Allah, orang yang suka melakukan perbuatan dosa, maka itu akan membinasakan kita dan menghancurkan kita, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i yang bersumber dari ad-din, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa memilih dan memilah, bisa selektif siapa yang berhak untuk kita jadikan teman dan siapa yang berhak untuk kita jauhkan dari diri-diri kita, dari pertemanan dan persahabatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.